Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah wa antalq ibn Ali radhiyallahu anhu qala qala rajulun masastu dhakari qala rajul yamassu dhakara fi shalah alayhi alwudu qala nabiy sallallahu alaihi wasallam la innama huwa bad'atun minka أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرى. Dari talq, ta-nya difatahkan, lamnya disukunkan. Talq, talq. Ibn Ali al-Yamami al-Hanafi. Qala Ibn Abdul Bar inna min ahli al-Yamamah. Beliau berasal dari negeri Yamamah. Qala qala rajulun masastu dhakari. Ada salah seorang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, aku memegang kemaluanku di dalam salat." Memegang kemaluannya di dalam sholat. Aqala ar-rajul yamassu dhakara fi shalah alaihi wudu. Apakah baginya harus berwudu lagi, mengulangi wudunya? Karena merasa dia memegang kemaluannya. Sehingga ditanya kepada Rasulullah SAW, apakah perbuatan seperti ini harus mengulangi wudu? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, la, tidak, tidak harus. La wudu alaih, tidak harus berwudu, tidak perlu wudu. Innama huwa bad'atun minka. Sungguhnya itu, maksudnya ya kembali kepada perbuatannya itu, menggaruk kemaluannya, itu bad'atun minka, adalah sama seperti organ tubuh yang lain, seperti tangan, kaki, muka, ya sama saja, artinya enggak perlu wudu. Ya, salah satu dari anggota tubuh-tubuh yang lainnya. Dan memegang tangan, kaki, hidung, ya tidak membatalkan wudu. Ya, sama seperti kemaluan juga seperti itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Khamsah dan disahihkan oleh Ibn Hibban, Ibn Madini, Bifatil Mim, padahal muhmala mutanna tahta funun nisbah ila jidda wa illa fu Ali bin Abdullah al-Madini. Wa'an talak an Ali, terjama Ibn al-Madini. Qala Ibn al-Madini. Wa qala Ibn al-Madini wa ahsana min hadithi Busra. Hadis ini lebih baik daripada hadis Busra. Ibn al-Madini siapa? Ibn al-Madini berkata Imam Dzahabi rahimahullah adalah ulama yang hafiz, menghafal Al-Quran dan Sunnah. Hafizul Asr. Hafiznya di zaman beliau. Wa qudwatu ahli hadza syan, dan qudwah, contoh, panutan di dalam ilmu hadis, Abul Hasan Ali bin Abdullah sahib tasanif, beliau banyak mengarang kitab-kitab. Walida sana ihda sanatain wa mi'ah, beliau lahir pada tahun ihda wa sittin wa mi'ah, 161 161 berarti 1300 tahun yang lalu kurang lebih. Wa min talamidhihi Al-Bukhari wa Abu Daud. Muridnya beliau adalah Imam Bukhari dan Abu Daud As-Sijistani. Jadi muridnya siapa? Ali Al-Madini adalah Imam Bukhari dan Abu Daud. Qala Ibnu Mahdi Ali Ibnu Al-Madini a'lamun nas bi hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abdurrahman bin Mahdi, Ali bin Al-Madini adalah manusia yang paling faham tentang hadisnya Rasulullah SAW. Qala An-Nasai, berkata Imam An-Nasai rahimahullah, kana Ali bin Al-Madini khuliqa li hadha syan. Seolah-olah Allah menciptakan Ali bin Al-Madini untuk masalah hadis ini, masalah permasalahan hadis. Qala al-'allamah Muhyiddin An-Nawawi, berkata Muhyiddin al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Ali Ali ibn al-Madini nahum yah musannif musannaf. Ali ibn al-Madini memiliki 100 karangan. 100 karangan. Wa huwa ahsan min hadis Busrah. Riwayat ini lebih baik daripada hadisnya Busrah. Dhamm al-muhalla sukun as-sin al-muhmala faran wa yati hadithuma qariban. Ya, man masa dzakarahu falyatawadda. Busrah itu Busrah binti Safwan. Barang siapa memegang kemaluannya maka dia hendaknya berwudu. Itu hadis Busrah. Wahada hadis, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad Daruqutni, berkata Imam Tahawi, isnadu mustaqimun ghair muttarib, sanadnya lurus, tidak ada kegoncangan. Wa sahahu At-Tabrani wa Ibn Hazm wa dha'afahu Syafi'i wa Abu Hatim wa Abu Zur'ah wal Bazzar Daruqutni wal Baihaqi wa Ibn al-Jauzi wal hadithu. Kata Imam San'ani rahimahullah, hadis ini dalilun ala ma huwa al-asl min adam naqd masal dhakar al-wudu. Hukum asal, ya hukum asal dari anggota tubuh. Anggota tubuh kayak tangan, ya, pipi, rambut, ya, kemaluan dan lain sebagainya. Kalau memegangnya hukum asalnya tidak membatalkan wudu. Ya, sehingga Rasulullah SAW, innama hiya bad'atun minka, itu salah satu dari anggota tubuh kamu. Sama seperti tangan, telinga, hidung, rambut dan lain sebagainya. Wa huwa marwiyun an Ali, ini diriwayatkan dari Ali dari Hadawiyah wal Hanafiyah. Nah, artinya ini pendapatnya Ali bin Abi Thalib al Hadawiyah al Hanafiyah. Kemudian pendapat yang lain, wa dhahaba ila anna man saw yanqudul wudu jama'atun min as-sahabah. Beberapa para sahabat mengatakan hadisnya, ya, mengatakan bahwasanya memegang kemaluan membatalkan wudu. Ini pendapat yang kedua. Wa min a'immatil madzhab Ahmad wa Syafi'i mustajirin bil hadits as-sabi wa huwa qawluhu man massa dzakarahu falyatawadda. Ya, khilaf ini yang disebutkan hadis Ali bahwasanya memegang kemaluan tidak membatalkan wudu. Nanti ada khilaf panjang pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam bissawab.